Semakin aku berjalan menjauhi daratan, tersambut baik oleh karang lautan. Terlihat jauh di belakang pegunungan nan rindang, tempat semua nostalgia kita. Aku mencari alasan untuk menjadi rindu, sengaja menjadi tamu bagi alam raya. Ha ha ha. Semakin aku berjalan, berjalan lebih kencang. Oh oh, cenderung lari ke arah yang tak pasti. Kanan dan kiri sama saja, yang beda hanya cara kita memberi definisi bagi. Cari alasanku untuk menjadi rindu, sengaja menjadi tamu bagi alam raya. Ha ha ha. Ku berdiri menerjemahkan tu ketahui. Hari ini aku masih bisa diberi percaya. Aku membara jadi pertanda dulu yang lalu ku biar. Balik rerimbunan rimba di sana. Menerjemahkan tuk ketahui, hari ini aku masih bisa diberi percayaan.